ido gogo ni parton di oku huida do Tuhan marhuaso sogalumbangi menak tonang lam lasni rohasi asugo ido gogo ni parton di oku huida do Tuhan marhuaso haba haba so menak tonang lam. Hasian surga, idung.